Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sar ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali, tatap muka kembali dalam rangka untuk bisa memperbaiki agama kita kepada Allah, yang mana itu merupakan mutamimat, itu merupakan ya wasail untuk bisa merealisasikan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita pada malam hari ini jam'an mubarakah, perkumpulan yang diberkahi dan senantiasa diberikan keistiqomahan serta menjadi pemberat timbangan kita tatkala di akhirat nanti biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahullahu Ta'ala tentang asbab ziyadatul iman wa nuqsan, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang sangat penting ya, karena perbedaan antara Islam dan iman. Ya, Islam merupakan pembeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, dari orang kafir dan orang-orang muslim. Akan tapi tatkala sudah berbicara iman, maka itu akan mempengaruhi kualitas keislaman seorang hamba. Ya, iman itu memiliki peran besar dalam keislaman seorang hamba. Artinya apa? Naiknya iman akan memperbagusi Islamnya seorang hamba. Turunnya iman akan memperburuk dan merusak Islamnya seorang hamba pula. Dan sudah kita pelajari di sana ada sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan sebab yang ketiga, dan ini merupakan sebab yang terakhir yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah. Setelah yang pertama, sebabul khawarijiyah yang pertama adalah setan, ya, godaan-godaan setan dan fitnah-fitnah setan. Bagaimana setan itu enggak pernah prei libur untuk bisa menggoda seorang hamba bagaimanapun caranya, dan dari manapun arahnya setan akan datang untuk berusaha menggoda, menggoyangkan keislaman dan keimanan seorang hamba. Sudah kita sampaikan tahapan-tahapan godaan setan dan bagaimana cara kita berlindung daripada godaan setan dan wasail yang dapat kita tempuh untuk bisa menghindari kita dari godaan setan. Sebab yang kedua adalah fitnah dunia. Ya, sudah kita sampaikan juga wasailnya dan cara menangkis daripada ambisi kita terhadap urusan dunia. Dan yang terakhir al-sababut thalith wa huwa qurana usu, sebab yang ketiga adalah teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang buruk itu memiliki kiprah besar dalam mengurangi iman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau di sini menjelaskan qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fahum abarrun nasi ala imanus syakhsi. Bahwasannya teman yang tidak baik, ya, yang tidak baik itu akan memudaratkan. Makna mudarat adalah membahayakan imanus syakhsi, membahayakan imannya seseorang. Ya, jadi teman yang buruk akan memiliki pengaruh besar dalam keimanan seorang hamba. Ingat, iman memiliki kaitan besar terhadap keislaman seorang hamba. Artinya apa? Kalau memiliki teman-teman yang kurang bagus, akan mempengaruhi iman seorang hamba. Dan iman itulah yang akan mempengaruhi kualitas keislaman seorang hamba. Semakin imannya turun, kualitas keislamannya akan turun. Ya, semakin imannya naik dengan teman-teman yang baik, maka kualitas keislaman seorang hamba pun akan naik. Kemudian yang kedua, mempengaruhi dan memudaratkan seorang hamba dari sisi suluk, dari sisi tindak tanduk akhlaknya, perilakunya. Ya, yang pertama memiliki peran besar dalam perubahan iman. Yang kedua memiliki peran besar dari perubahan adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Sehingga tatkala kita ingin menilai orang, dilihat dari akhlaknya dan tidak jauh dari teman-temannya tatkala dia bergaul. Wa akhlaqi, sama, dan dari akhlaknya. Suluk itu perilaku, akhlak tata krama. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama berpengaruh dalam sisi iman, yang kedua dari sisi perilaku lebih umum, yang ketiga dari sisi akhlak seorang hamba. Famukhalatatuhum wa musahabatuhum sababun 'adzim min asbabi naqsil imani wa dha'fi. Bercampur dengan mereka, ya. Berteman akrab dengan orang-orang yang kurang baik dari sisi agama, wa musahabah, bersahabat dengan mereka juga, sababun azim, sebab terbesar, min asbabi naqsil imani wa dha'fi, sebab terbesar dalam mengurangi iman dan melemahkan iman. Ya, berteman kepada orang-orang yang kurang bagus itu tatkala kita memandang kita memiliki ilmu, memiliki maslahat, bisa mendakwahkan kepada mereka, tafadhol, silahkan. Tapi tatkala keberadaan kita di tengah mereka kok malah berpengaruh dari sisi agama kita, maka kita nasihati. Tatkala kok enggak bisa menasihati, maka sedikit demi sedikit ditinggalkan, daripada kita mengorbankan agama dan keimanan kita untuk urusan-urusan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Maka bersabarlah nafsaka, jiwamu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Artinya apa? Kita suruh sabar berteman dengan orang-orang yang baik. Bersabarlah untuk terus berteman dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Yang selalu berdoa kepada Allah di waktu ghadah, di waktu pagi dan di waktu sore hari. Tujuannya apa? Yuriduna wajha. Mereka menginginkan dari doa tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau ikuti man aghfalna qalbahu, yang sudah kami lalaikan hatinya. Ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya. an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan terhadap urusan Allah mereka adalah orang-orang yang sering menelantarkan. Ini dua ayat perintah sekaligus larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk sabar berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, namanya orang-orang baik selalu mengajak kepada suatu hal yang melawan hawa nafsu, itu pasti. Selalu mengajak kepada suatu hal yang melawan hawa nafsu kita. Diajak sholat, diajak taklim, diajak sedekah, diajak buat belajar. Hati ini gak mau, hati pengennya istirahat terus. Hati pengennya jalan-jalan. Hati pengennya bertamasya kesana kesini, jalan-jalan. Tapi orang-orang baik selalu mengajak kita kepada urusan akhirat. Sadar bahwasannya kita harus memiliki bekal terhadap urusan akhirat. Ingat bahwasanya tujuan kita hidup di dunia tidak lepas daripada semi penjara. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Tapi tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, ya, selalu ngajak kita jalan-jalan, nongkrong, enggak sholat, enggak sedekah, enggak belajar, enggak thalabul ilmi, enak. Hidup di dunia ini kayak surga, surga sebelum surga hakiki nanti. Ya, dipanggil sholat ya enggak berangkat. Diajak taklim ya enggak datang. Ya, hal-hal semacam itu hal-hal yang mengenakkan. Tapi apa? Tapi hal yang seperti itu akan justru membuat keimanan kita melemah. Kalau iman sudah lemah, digoncang sama syubhat, sama syahwat, rontok, Pak. Ya. Tatkala iman sudah lemah, Islamnya hamba sudah lemah, digoncang pakai syubhat, rontok bisa-bisa keislamannya. Jadi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam ayatnya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang-orang zalim itu akan menggigit tangannya, ya, menyesal. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, kenapa kok saya dulu itu enggak menjadikan rasul sebagai panutan saya, sebagai contoh saya. Jadi penyesalan memang adanya nanti tatkala di akhirat. Ya, penyesalan tatkala adanya di akhirat. Wa qala ya laitani lam takhidh fulanan khalila. Ya Allah, kenapa kok saya jadikan fulan itu, orang-orang kafir, sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagai teman akrab, sebagai panutan, sebagai idola. Kemudian mengatakan laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idja'an. Sungguh orang-orang tersebut telah menyesatkan saya, ya Allah, setelah mengingatmu. Ba'da dzikri. Laqad adallani 'anidz-dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguhnya setan itu terhadap umat manusia amatlah sangat dengki. Ya. Dan ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Manakala orang-orang yang menjadi pengikut daripada orang-orang kafir pun akan menyesal terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bahkan dari kalangan orang-orang muslim sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang muslim, orang-orang bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, kemudian beliau mengatakan wa qathabata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ar-rajulu 'ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Kaitan kuat sekali. Ya. Baik, ikut baik. Jika enggak baik, ya enggak baik juga. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah di antara kalian itu melihat siapakah yang menjadi teman akrabnya. Bahkan dalam pepatah Arab pernah dikatakan as-sahibu sahib. Sahib itu menarik, ya. Menarik dari sisi iman, menarik dari sisi akhlak, menarik dari sisi agama. Kemudian beliau mengatakan qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, wa hadza ma'nahu, makna hadis tadi sebelumnya, wallahu a'lam, ya beliau mengatakan wallahu a'lam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibahu, bahwasanya seorang itu akan terbiasa terhadap apa yang ia lihat dari teman akrabnya, akan timbul sebuah kebiasaan. Kalau teman akrabnya sering sholat, akan terbiasa terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh temannya. Tatkala temannya rajin belajar, kalangan pondok pesantren, tatkala temannya rajin belajar, maka itulah yang akan menjadi rekaman dia untuk bisa mengamalkan amalan tadi. Tapi tatkala berlawanan dari hal tersebut, maka itulah yang akan terekam. Loh, temanku yang enggak belajar, maksud saya belajar. Seperti itu, ya. Tatkala diajak belajar, biasa terjadi di pesantren, ini banyak terjadi di pesantren. Tatkala diajak belajar, ayo belajar masjid. Belum teman saya itu enggak belajar, kok masa saya belajar sendiri? Enak sekali enggak belajar, masa saya sendiri yang belajar. Nah, seperti itu. Terkadang memang terbiasa tatkala apa yang dia lihat. Dan ini banyak terjadi. Oleh karenanya antum yang memiliki anak-anak di pesantren, dikontrol teman-temannya siapa. Ya, ditanyakan kepada musyrifnya, siapa teman-temannya anak saya itu siapa. Sehingga apa? Sehingga tatkala balik ke rumah, enggak beda cetakan. Pemusnahan beda cetakan. Berangkat pondok bagus, kok malah pulang-pulang dari pondok enggak bagus. Dan ini PR-nya orang tua di rumah. Harus bisa memperhatikan, mengontrol dari rumah siapakah yang menjadi teman-teman anak-anak di pesantren. Kemudian, waddinul adah, agama itu muncul dari sebuah kebiasaan. Ya, bukan pondasi agama, bukan adat kebiasaan, tapi muncul dari sebuah kebiasaan. Artinya apa? Agama seorang itu tergantung bagaimana temannya melakukan kebiasaan tadi. Fahada umira alla yushaba illa man yarahu minhu ma yahillu wa yajmul. Maka di sini kita diperintahkan untuk tidak berteman, berkawan, berteman akrab kepada orang-orang yang kecuali kepada orang-orang yang bagus dan baik. Fa innal khaira adah, karena sungguhnya kebaikan itu muncul dari sebuah kebiasaan pula. Dan sejarah, ya, dalam kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita ulang-ulang. Ya, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di keluarganya beliau. Siapa? Abu Talib radhiyallahu, Abu Talib, ya. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Abu Talib sebagai seorang pamannya Nabi yang paling banyak membantu Rasulullah, terutama dari sisi kedudukan. Ya, artinya apa? Orang-orang pemuka Quraisy, orang-orang pembesarnya Quraisy, enggak pernah ada yang nyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu secara langsung. Paling yang ngejek, ngolok-ngolok dari jauh, waktu sholat diejek, waktu dakwah diejek, kemudian ngajak orang untuk enggak mau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah mengganggu secara langsung tatkala Abu Thalib itu masih hidup. Tapi tatkala itu Abu Thalib sudah menjadi orang besar di kota Mekah. Iya. Pembesar di kota Mekah. Temannya siapa? Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, kemudian Rabi'ah dan teman-teman yang lainnya. Dan ini orang-orang besar semuanya, Pak. Sehingga apa? Karena si Abu Thalib ini berteman dengan orang-orang seperti itu, ya. Sehingga membawa Abu Thalib tidak memeluk agama Islam sampai akhir hayat. Lihat bagaimana kiprah teman-teman yang buruk itu bisa jadi sampai akhir hayat terus ditemenin. Dan itu terjadi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan pamannya tatkala beliau sakit. Jadi Abu Thalib itu sudah terbujur sakit selama beberapa bulan, ya. Rasul enggak pernah berhenti, terus datangi rumahnya, diberi makanan, dilayani, didakwahi oleh Rasulullah. Karena sayang, Abu Thalib ini sudah bantu sedemikian banyaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianggap anak sendiri. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Thalib ini lebih menyayangi Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri yang lainnya. Ya, kalau semuanya dikasih makan, mesti Rasulullah ditambahi makanannya. Tatkala semuanya digendong, maka Rasulullah lebih lama digendongnya. Menunjukkan apa? Bahwasanya Abu Thalib sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala akhir hayat, ya mendekati kematian, dan ini sakit yang mengantarkan beliau menuju kematiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan persaksian nanti di akhirat kelak. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya iman tetap harus diucapkan. Tidak hanya sebatas dalam hati. Lah, di posisi yang lain di sana ada Abu Jahal bersama teman-temannya. Ya. Bahkan di sana ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini memang benar-benar jadi majikannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah awalnya dulu budak ya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, Umayyah bin Khalaf ini nanti akan meninggal, tewas di perang Badar oleh budaknya sendiri, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian tatkala melihat Abu Thalib sudah sekarat seperti itu, Abu Jahal pun enggak diam. Iya. Menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa menggoyangkan daripada agamanya Abu Thalib. Abu Jahal ini paham bahwasanya orang Arab itu sangat menghormati leluhur. Agamanya leluhur itu sangat dihormati. Bahkan di antara salah satu penyebab orang Arab kok sulit masuk agama Islam, di antaranya adalah terlalu berpegang teguh kepada agama-agama leluhur mereka. Sehingga Abu Jahal pun mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabuna an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu enggak suka ya? Kamu enggak suka sama agamanya kakekmu? Apa kamu enggak suka sama agamanya Abdul Muthalib? Apa kamu enggak suka dengan agamanya bapak kamu sendiri? Sehingga Abu Thalib pun apa? Bingung. Milih ponakannya atau milih temannya? Milih ponakannya atau temannya? Rasul tetap mengatakan, "Ya qul ammi ya qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah wahai pamanku. Sehingga tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Thalib sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi pernahkah kita membayangkan, Pak, bahwasanya Abu Thalib ini mengakui akan keabsahan agama ponakannya? Mengakui dalam hati. Bahkan tatkala itu pernah Abu Thalib ini menyampaikan sebuah bait syair yang disampaikan oleh Abu Thalib mengakui akan keabsahan agama keponakannya. Dan beliau di situ sendiri menjelaskan bahwasanya di antara salah satu penyebab saya kok enggak masuk Islam karena malu sama pemuka-pemuka Quraisy. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya, ini kitabnya Ibnu Katsir, Adi Fusul fi Siratul Rasul. Ini karyanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Induknya kitab ini adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sekitar 23 jilid kalau antum mau beli. Sekarang masih ada di Riyadh. Ya. 23 jilid induknya kitab ini, tapi diringkas khusus Fusul fi Siratul Rasul, khusus cerita-ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena fusul, jadi hanya sekedar poin-poin saja. Beliau menjelaskan di sini bahwasanya pengakuan Abu Thalib, dan ini kita titik beratkan ya, karena berkaitan dengan masalah akidah. Pengakuan Abu Thalib, ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya syairnya ini bisa mengalahkan al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu adalah syair-syair yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi pada zaman dahulu orang Arab itu suka namanya syair. Syair-syair yang bagus, syair-syair yang bagus, maknanya bagus, ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah, ditempelkan di situ. Bahwa saya ini syairnya fulan, ini syairnya fulan. Nah, syairnya Abu Thalib ini yang namanya qasidah lamiyah itu bisa mengalahkan syair-syair yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Beliau mengatakan, "Wa hunaka 'amala Abu Thalib qasidatahul masyhurah." Dan di sana Abu Thalib juga menyampaikan qasidah beliau yang masyhur. Dan ini yang kita titik beratkan, bahwasanya Abu Thalib di sisi lain juga mengimani kepada agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasada fit tura bidafina." Wahai Muhammad, demi Allah, ya biasa orang-orang kafir pada zaman Rasulullah itu bersumpah demi Allah, biasa, Pak. Bahkan di antara mereka orang musyrik namanya Abdullah. Banyak ya orang-orang kafir, wallahi itu banyak dari orang-orang kafir. Wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim, demi Allah engkau tidak akan, mereka nih orang-orang kafir enggak akan pernah sampai kepada kamu wahai Muhammad sampai saya terbujur kaku di alam kubur. Artinya apa? Selagi Abu Thalib masih hidup enggak akan pernah bisa mengganggu orang-orang kafir tadi. Ya, tapi tatkala Abu Thalib sudah meninggal, nanti baru dimulai gangguannya orang-orang Quraisy. Fasda bi amrika ma alaika ghadadatun wabshir bidzaka wa qarra minka uyuna. Kalau begitu wahai Muhammad, sudah kamu kerjakan aja apa yang menjadi kesukaan kamu itu, dakwah-dakwah itu lanjutin aja. Ya, wabshir bidzaka. Berbahagialah dengan hal tersebut. Wa qarra minka uyuna, biar kamu itu tenang. Wis dakwah-dakwah sana, terserah kamu mau ngapain, ajak mereka enggak apa-apa. Perintahnya Abu Thalib. Kafir ya Abu Thalib. Kemudian wa da'awtani wa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qablu amina. Wa da'awtani, engkau mendakwahkan kepada saya dan engkau mengklaim bahwasanya kamu itu orang yang memberikan nasihat, bahkan engkau itu telah mengatakan hal yang benar di saat sebelum engkau mendakwahi saya. Kemudian beliau melanjutkan, wa aradta dinan qad araftu bi annahu, engkau menawarkan kepada saya agama dan saya itu sudah tahu, min khairi adyanil bariyati dina, agama yang engkau dakwahkan itu merupakan agama yang paling baik di zaman itu. Ya, di zaman itu kondisi bangsa Arab sudah carut marut, enggak ada silaturahmi, enggak ada namanya memberikan hadiah kepada orang-orang miskin, yang kaya menindas yang lemah. Agamanya Rasulullah SAW datang merubah semuanya, sehingga Abu Thalib pun mengatakan agama Anda merupakan agama yang paling bagus di muka bumi ini. Laulal malamatu aw khidaru masabbatin, jikalau bukan karena celaan nih orang-orang nih teman-teman saya, la wajattani samhan bidaka yaqina, sungguh engkau akan mendapati saya nerima masuk Islam terhadap agamamu dengan keyakinan. Akan tapi apa? Pengakuannya ya yang menghalangi dia untuk bisa masuk agama Islam, karena pengaruh daripada teman-temannya, karena pengaruh daripada jabatannya, dia malu. Lalu Abu Thalib ikut ponakannya. Ya, karena tatkala itu agama Islam terkenal dengan agama yang diikuti orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang enggak punya rumah, sehingga apa? Orang-orang kafir pun mengatakan dia itu agamanya Muhammad diikuti orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang enggak punya uang. Jangan masuk agama Islam, nanti jadi orang-orang miskin. Seperti itu yang didengungkan oleh orang-orang kafir. Jadi tatkala ada orang-orang yang mengatakan bahwasannya Abu Thalib itu enggak masuk neraka, itu bahaya. Ya. Ada orang-orang mengatakan bahwasannya kok bisa orang-orang di kita ini mengatakan bahwasannya Abu Thalib yang sudah kiprahnya seperti itu, yang sudah pengakuannya seperti tadi, kok dibilang masuk neraka. Kita jawab bahwasannya iman harus berapa hal? Tiga. Yang pertama, hatinya harus yakin terhadap agama Islam, terhadap iman. Kemudian yang kedua, harus diucapkan. Harus mengucapkan. Sedangkan Abu Thalib hati sudah yakin, akan tapi lisan gak mau mengucapkan. Yang ketiga, harus diamalkan dengan anggota badan. Ada wujud daripada iman dalam hati tersebut. Dua, tidak dipenuhi oleh Abu Thalib, mengucapkan dan amalan, sehingga imannya, pengakuannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di antara syafaat Rasulullah adalah kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya, yaitu Abu Thalib. Dipakaikan sendal dari batu api neraka, yaghli min huma dimaghuhu, mendidih otaknya. Ini azab paling ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Abu Thalib. Kemudian dalam sebuah ungkapan juga pernah disampaikan, wa fil ma'nal hadis qaulu Adi bin Zaid. Dan di antara makna hadis, ya, makna hadis tadi adalah apa yang disampaikan oleh Adi bin Zaid. Anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi. Tentang seorang janganlah engkau tanyakan orang tadi, wa sal an qarinihi. Akan tapi tatkala engkau ingin mengetahui bagaimana agama seorang, lihatlah agama temannya. Fakullu qarinin bil muqarini muqtadi. Seorang itu akan mengikuti teman atau sahabatnya. Dalam masalah ini kita sampaikan lagi tadi. Tatkala kita bukan melarang, ya. Kemudian kita, ya, namanya orang enggak sama semuanya. Ada yang agamanya bagus, ada yang agamanya enggak bagus. Kemudian jangan sampai tatkala setelah belajar ini terus antum setelah ini apa? Yo enggak nyapa sama orang-orang yang kayak yang kurang bagus, enggak seperti itu konsepnya. Ya. Kita punya PR yang namanya dakwah. Kita punya fasilitas yang namanya dakwah dan mengajak. Kita bisa mengajak mereka, ya, memperbaiki agama mereka, dan itulah lahan dakwah antum. Jangan sampai tatkala antum balik di rumah terus orang-orang enggak nyapa sama orang-orang tadi, jangan. Ya, itu bukan dakwah. Dakwah adalah bagaimana antum mengajak mereka, mewarnai mereka. Ya, tapi jangan sampai toh keberadaan kita di dalam justru malah kita yang diwarnai. Katanya Syekhuna Ahmad Sabiq pernah mengatakan, antum di mana-mana harus bisa jadi kayak terasi. Terasi itu kalau dicampur di mana-mana tetap terasi. Artinya apa? Tatkala kita berteman kepada orang-orang yang kurang baik, maka usahakan kita bisa mengajak mereka. Itulah dakwah. Wallahi itulah dakwah. Ya, daripada terus kita meninggalkan, malah mudaratnya semakin besar, justru malah kita harus mewarnai mereka sedikit demi sedikitnya. Namanya dakwah enggak pernah terus tiba-tiba langsung jadi soleh, enggak bisa. Perlu yang namanya proses dan perubahan dari diri sendiri. Kemudian di sini ada beberapa athar, ya, ada beberapa dampak negatif kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus. Yang pertama adalah at-tasji ala fi'lil munkarat wal ma'asi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik dari sisi agama, ya, muamalah itu ngikut sama agama. Kalau agamanya bagus, insya Allah muamalahnya bagus. Tapi kalau agamanya enggak bagus, insya Allah muamalah juga enggak bagus. Nah, yang pertama adalah tasjii ala fi'il munkarat. Selalu memotivasi temannya untuk mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wal ma'asi. Dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu mengajak. Tasjii itu artinya memotivasi. Ya. Tasjii fulan, motivasi fulan dan sebagainya. Yaitu sebab atau athar yang pertama adalah selalu ini dalam kondisi agama kita enggak kuat. Dalam kondisi iman kita enggak kuat, manhaj kita enggak kuat, mesti akan termotivasi untuk bisa melakukan hal-hal yang kurang bagus. Karena kita melihat teman kadang. Ya. Gak enak kalau gak ikut-ikutan. Gak enak kalau gak ikut-ikutan telat sholat. Biasanya pesantren seperti itu. Temannya telat sholat, yo ikut telat sholat juga. Temannya suka begadang, yo ikut begadang juga. Ya, loh kamu kenapa? Begadang. Teman-teman saya begadang, gak enak kalau saya tidur duluan. Seperti itu biasanya. Dan itu banyak terjadi. Ya, dan banyak terjadi di pesantren. Kemudian yang kedua adalah tazyinul ma'asi fin nufus wa fathu abwaabish shurur. Berusaha menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat. Dihiasi, dibuat indah, ya. Bahasanya perbuatan-perbuatan maksiat tadi dibuat indah oleh teman-teman yang kurang bagus. Wa fathu abwaabish shurur, sambungannya, dan membuka pintu-pintu kejelekan. Ya, selalu dihiasi. Ya, hal-hal yang kurang bagus. Dan itu banyak contohnya. Di antara salah satunya adalah olahraga misalnya. Olahraga amrun mubah, boleh-boleh saja. Tapi tatkala sudah mendekati sholat, yuk jangan dikerjakan. Bukan ini olahraga, ya. Membuat ukhuwah semakin kuat dengan olahraga. Tapi kalau sudah benturan sama sholat, ya jangan diikuti. Nongkrong gak apa-apa, asal berfaedah. Samroh namanya. Nongkrong untuk urusan ilmu agama. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan, ya tujuannya untuk memperkuat ukhuwah, dihiasi hal-hal semacam itu. Padahal sudah tahu hal semacam itu adalah perbuatan yang buruk. Nongkrong enggak apa-apa, yang memperkuat ukhuwah. Ya, kita membicarakan hal-hal yang penting. Tapi tatkala sudah masuk kepada ranah-ranah yang di situ ada batas syariatnya, maka tidak diperbolehkan. Boleh nongkrong, ada 6 syaratnya. Dalam sebuah hadis pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada syarat-syarat nongkrong. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal julusu 'ala turuqat." 6 atau 5. "Iyyakum wal julusu 'ala turuqat." Ini hadisnya sahih ya, Pak. Antum bisa cari di Bulughul Maram. Hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ma lana buddun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kok enggak boleh? "Hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Itu loh tempat-tempat kami, para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah kenapa enggak boleh? Jadi penolakan nongkrong itu sudah terjadi pada zaman sahabat. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah kenapa enggak boleh nongkrong? Wong itu tempat-tempatnya kita kok, tempat-tempat majelis taklimnya kita, kenapa enggak boleh? Ya kemudian para sahabat, malana buddun hiya majalisuna tahaddatsu fiha. Fa in abaitum fa'tut tariqa haqqaha. Jikalau kalian tetap ingin nongkrong di situ, maka berikanlah jalan itu hak-haknya. Kemudian diantaranya adalah waraddus salam, memberikan salam kepada orang-orang yang lewat. Waghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa imatatul adha, menghiringkan gangguan dari jalan. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lewat. Itu diantara syarat ya daripada nongkrong di pinggir jalan. Kemudian diantaranya yang ketiga adalah al-hathu ala adhiyatil khalq. Teman-teman yang kurang bagus itu akan mengajak kepada satu hal, yaitu mengganggu orang lain. Mengganggu makhluk. Adhiyatil khalq, yaitu mengganggu orang lain. Ya misalnya telah musik taruh keras, mengganggu orang lain juga. Kemudian bermain, begadang sampai malam, ya. Bisa di pesantren, guyon sampai malam, sampai ganggu teman-teman yang sedang tidur. Maka ini masuk dalam kategori mengajak temannya yang lain untuk mengganggu orang lain. Kemudian yang keempat, at-tadhkiru bil fasad, selalu mengingatkan kepada hal-hal yang rusak, hal-hal yang buruk, ya, yang diingat itu terus, buruk-buruknya terus, ya. Mau diajak kepada kebaikan, enggak mau. Mau diajak kepada kebaikan, menolak. Mau diajak kepada rajin belajar, enggak mau. Diajak kepada sebuah prestasi, menolak. Dan diingat dalam pikirannya hanya ada mengingatkan kepada hal-hal yang jelek. Jikalau itu jelek, maka dihiasi dengan bungkus-bungkus yang indah. Yang kelima, dan ini diantara salah satu dampak terburuk daripada berteman kepada orang-orang yang kurang bagus, adalah ta'jilu taubah wa bayan anna taubah yumkinu an takuna ba'dal kibarisin. Berusaha mengajak teman-temannya yang lain untuk mengakhirkan taubat. Apa? Khilaf ya Pak bahasanya. Mengakhirkan khilaf. Mengakhirkan yang namanya hijrah. Mengakhirkan yang namanya taubat. Wabayan, dan mereka saling menjelaskan. Anna taubah ba'da an takuna kibarun fisin. Bahwasanya taubat itu nanti kalau sudah tua baru taubat. Nanti kalau sudah punya anak baru taubat. Sudah punya cucu baru taubat. Alhasil, banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala cabut dalam kondisi belum punya anak, ya belum menikah, ya belum punya cucu, ya belum tua. Ya. Sehingga hal semacam inilah dampak daripada kita berteman kepada orang-orang yang kurang bagus. Selalu tatkala kita ingin berubah dihadang. Tatkala kita ingin rajin belajar dihadang. Usah rajin belajar, yang rajin lo sudah banyak, yang pinter sudah banyak. Banyak pinter nanti yang enggak pinter siapa? Itu banyak digerungkan. Anak pernah mendengar sendiri. Kalau dulu masih MTS, SMA, itu biasa masa-masa mencoba hal-hal yang baru bisa di pesantren. Tatkala ada hati ini ngertek pingin rajin belajar, Pak. Ya belum rajin belajar beneran, cuman kita ingin belajar. Gimana tuh biar bisa pinter-pinter kayak anak-anak itu? Alayas, gak usah belajar. Udah banyak yang pinter itu. Nanti kalau pinter semuanya siapa yang bodoh? Itu masih terekam di saya sampai sekarang. Jadi tatkala ada keinginan untuk belajar, mesti gambarannya, iya banyak juga yang pinter. Nanti kalau pinter semua terus siapa yang bodoh? Sehingga apa menghalangi seorang untuk rajin belajar, menghalangi orang untuk beramal soleh. Anak-anak yang rajin, Allah anak dapat terus di pesantren. Anak-anak yang rajin sering di soft depan, mesti digembosi. Lihat tuh, yang soft depan tuh nggak lama itu. Nanti gembos itu yang nggak kayak gitu tuh nggak lama. Memang benar seperti itu. Tapi orang-orang yang rajin di pesantren, orang-orang yang rajin ya, karena kita bedakan antara orang yang rajin dan pintar, Pak ya. Orang pintar nggak mesti rajin. Tapi orang rajin biasanya gak terlalu pinter, tapi bisa untuk mengikuti pelajaran. Biasanya orang yang pinter, orang rajin di kelas mesti dimusuhi sama teman-temannya. Tatkala nanya, tuh loh, nanya lagi. Digembosi hal-hal semacam ini. Dan ini berpengaruh tatkala nanti besar. Dan anak merasakan sendiri. Tatkala melihat teman-teman saya rajin, mesti terbawa itu teman-teman yang kurang bagus. Lihat tuh, kayak gitu tuh, nanya terus. Masa gitu aja gak tahu? Nanya lagi. Padahal itu diantara cara kita untuk semangat dalam belajar. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ada banyak ini, ada 9. Yang terakhir, al-man'u fi idharil haq. Hati ini tercegah untuk menampakkan kebaikan. Malu untuk menampakkan kebaikan. Malu untuk berubah. Malu untuk hijrah. Malu untuk rajin. Ya, karena kita sudah kumpul kepada bi'ah atau lingkungan-lingkungan yang kurang bagus. Perkumpulan teman-teman kita yang sering nongkrong di jemuran, nama sih. Teman-teman itu ada yang sering nongkrong di jemuran. Jadi di sana tuh ada istilah anak kolong jemuran. Sering nongkrong di jemuran. Sering nongkrong di jemuran gimana? Ya sholat telat, makannya di situ, tempat-tempat yang semacam itu. Tatkala ada teman-temannya yang lain ingin berubah, ingin menjadi lebih bagus, berubah menjadi lebih baik, mesti digembosi. Buat apa sih rajin-rajin? Biasa aja, jadi santri itu yang biasa-biasa aja. Gak usah terlalu rajin, yang biasa aja. Nanti kalau rajin malah dimusuhi loh kamu. Kayak gitu, ya. Menghalangi orang untuk menampakkan kebaikan. Dan orang yang seperti ini, yang ingin berubah, tercenderung apa? Cenderung malu untuk ingin berubah dan menampakkan kebaikan kepada kepada orang-orang lain. Itu diantara asar, dampak-dampak daripada kita berteman kepada orang-orang yang kurang bagus. Sekali lagi saya ingatkan, dan ini sehingga nanti nggak ada yang berhujah dengan ucapan anak. Saya sampaikan bahwasanya di sini kiprahnya ya, jangan sampai kita balik nanti ke rumah beralasan dengan menjauhi orang-orang yang buruk, terus kita tidak interaksi sosial kepada orang-orang yang semacam itu. Seusaha mungkin kita dakwahi, ya Pak, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah belajar Quran hadis, PR kita mendakwahkan kepada orang-orang tadi. Tapi kok tatkala dengan berkumpul orang-orang tersebut, kok iman kita jadi terguncang, Islam kita jadi terkorbankan, maka sedikit demi sedikit dijauhi dan tetap menjalin komunikasi terhadap orang-orang tadi, sehingga bertemannya kita tetap mengundang faedah daripada apa yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kesabaran dalam dakwah, karena hidup enggak pernah lepas dari yang namanya dakwah, ujian dan cobaan, dan itu ciri khas para nabi dan rasul tatkala mengajak umat untuk bisa berdakwah, enggak lepas dari yang namanya komentar, kritikan daripada umat dan orang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.